Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Kita lanjutkan pada sesi yang ketiga ini, apa yang harus dilakukan di usia senja? Dalam upaya untuk memanfaatkan umur panjang, tentu berusaha untuk bisa berbuat kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan. Dan sesungguhnya tidaklah bertambah umur seorang mukmin illa khairan, kecuali dari umur yang bertambah itu kecuali kebaikan. Artinya bahwasannya bertambahnya usia, bertambahnya umur, bertambah panjangnya usia seorang mukmin justru membuka kesempatan bagi dirinya untuk senantiasa bisa beribadah, bisa menjalankan ketaatan, bisa berbuat kebaikan untuk sesamanya, sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk memanfaatkan usia panjang, memanfaatkan usia yang Allah karuniakan kepadanya, yaitu berupaya untuk bisa merutinkan amal-amal kebaikan. Kenapa dikatakan merutinkan? Karena seseorang yang merutinkan amal kebaikan tentu ada keutamaannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa inqal." Amal-amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adwamuha, amal-amal yang dawam, yang mudawamah, yang selalu dikerjakan. Ya. Wa inqal, meskipun amalan itu sedikit, meskipun amalan itu mungkin menurut anggapan manusia, amalan yang ya kadarnya sedikit. Atau tidak banyak lah, ya. Tidak banyak. Ya. Amalnya kecil, mungkin menurut anggapan manusia, amalannya kecil. Namun, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, justru, meskipun amalan itu sedikit, tapi rutin dikerjakan. Amalan itu rutin, selalu dikerjakan. Misal, melaksanakan sholat, ya, sholat sunnah rawatib rutin dikerjakan, maka amalan yang seperti ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat lain, apabila amalan rutin ini karena uzur tertentu tidak bisa dikerjakan, karena uzur tertentu sehingga tidak bisa dikerjakan. Uzurnya apa misalnya? Sakit. Uzurnya apa misalnya? Misalnya bepergian, safar. Nah, orang bepergian kan tidak melaksanakan sholat rawatib. Ya, misalnya menjamak qasar. Kan tidak mungkin misalnya rawatibnya ba'da duhur, jamak duhur dan asar, ada tengah-tengahnya ada ba'diyah duhur misalnya, kan enggak mungkin. Nah, maka seseorang yang ia tidak bisa melaksanakan amalan rutinnya dengan sebab safar atau dengan sebab karena sakit. Dalam hadis yang sahih menyebutkan ia tetap dicatat mendapat pahala amalan rutinnya itu. Ia tetap dianggap mengerjakan amalan rutinnya tersebut. Sehingga ketika ia tidak bisa melaksanakannya karena uzur, ya, tetap ia mendapat pahala. Nah, itu diantara keutamaan merutinkan sebuah amal kebaikan. Merutinkan sebuah amal kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang amalan rutin yang tadinya dikerjakan kemudian dihentikan. Dalam sebuah hadis dari hadis Al-Bukhari dan Muslim, dalam Sahihain, hadis dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dalam hadis itu disebutkan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya, berwasiat kepadaku. Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Jangan engkau seperti fulan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan nama orang untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah aib. Ya, sesuatu yang tidak boleh diungkapkan. Tapi beliau menyebutkan mithla fulan, seperti fulan. Ya. Kana yaqumul laila. Ya. Dulu fulan ini senantiasa mengerjakan sholat malam. Ya. Fataroka qiyamal lail. Kemudian setelah itu ia meninggalkan kebiasaan sholat malamnya ini. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpesan kepada sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwasannya jangan sampai seseorang yang sudah rutin mengerjakan amalan kebaikan kemudian amalan itu ditinggalkan, amalan itu tidak dikerjakan. Nah, dalam usia yang usia lanjut penting sekali untuk merutinkan amalan-amalan. Meskipun amalan itu sedikit, meskipun amalan itu ya mungkin dianggap kecil. Tetapi justru amalan yang seperti itulah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalannya rutin dikerjakan. Nah, itu di antara upaya untuk memanfaatkan usia, ya. Upaya untuk memanfaatkan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena usia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu di antara 60 sampai 70. Kalaupun ada yang sampai lebih misalnya, itu hanya sedikit sekali jumlahnya. Ada yang sampai melebihi 70 tahun, itu sedikit saja dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi, hadis Ibnu Majah, disebutkan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in ila sab'in. Bahwasannya usia umur umatku, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma baina sittin ila sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit sekali dari mereka, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melampaui usia yang disebutkan tadi, usia 60-70 tahun, ya. Sedikit sekali yang melampaui usia tersebut. Nah, maka dari itu, ya, kalau misalnya sekarang usia 60 tahun, berarti ya masih tersisa 7-10 tahun atau lebih sedikit dari itu misalnya. Nah, karena itu manfaatkan benar-benar sisa usia yang ada pada diri kita. Ya, meskipun yang muda belum tentu ya masih terus bertahan hidup, ya. Allah Subhanahu wa taala bisa saja mewafatkannya, ya, sehingga kemudian tidak sampai mencapai usia lanjut. Nah, itu diantara upaya kita untuk bisa produktif di usia senja. Terus-menerus melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya. Jangan sampai ya, usia panjang itu malah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim." Ya. Qala Abu Muawiyah, "Wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Ya. Syekhun zanin wa malikun kadzabun wa ailun mustakbirun. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada tiga macam manusia. La yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak bicara ketiga macam orang ini. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Allah tidak akan mengajak bicara ketiga macam orang ini pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, dan juga tidak akan mensucikannya, tidak akan membersihkan mereka. Qala Abu Muawiyah, Abu Muawiyah menambahkan riwayat, wala yanzuru ilaihim, bahkan Allah tidak mau melihat mereka, melihat tiga macam orang ini. Walahum azabun alim, dan ketiga macam orang ini akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Siapa ketiga macam orang itu? Syekhun zanin, orang tua ya, yang berzina. Ya, orang tua yang berzina. Syekh artinya sudah lanjut usia tapi masih belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Masih belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mestinya ya, orang normal kalau dia usia lanjut itu sudah tidak terlalu ganas dalam tanda kutip, ya kan? Ya, harusnya tanabbah, harusnya dia memperhatikan dirinya, muhasabah, ya, mengoreksi diri, seharusnya demikian. Nah, maka orang yang seperti ini, orang tua tapi masih terus ya tergila-gila dengan syahwatnya misalnya, ini adalah perkara yang tidak bisa diremehkan. Wa malikun kadzab, dan penguasa yang suka berdusta. Dan wa ailun mustakbirun. Ail maknanya adalah fakir, orang fakir yang sombong. Ya, orang fakir yang mustakbir, yang sombong. Jadi ini tiga macam orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak bicara, bahkan tidak mau melihatnya, ya, tidak akan membersihkan, ya, menghapus dosa-dosanya. Ya. Nah, ini perkara yang sangat serius, ya, ketika usia yang sudah lanjut usia tidak benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dimanfaatkan untuk bisa menabung, ya, untuk bisa berinvestasi untuk kehidupan akhiratnya, ya. Untuk bisa menentukan kehidupan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara." Al-ayah. "Awalam nu'ammirkum," ya. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Ya. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, ya. Tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup, ya. Ya. Cukup apa? Man tadzakkar, agar dirimu bisa berpikir, ya. Mau berpikir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan usia panjang, usia tambahan usia. Ya. Tidaklah kami memberikan usia panjang itu supaya kamu itu bisa berpikir, oh usia panjang ini harusnya dimanfaatkan. Berpikir, untuk apa usia panjang ini? Harusnya berpikir, untuk apa? Untuk memanfaatkan usia ini untuk beramal soleh. Untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, idza balaghal abadu sittina sana, bila seorang hamba telah mencapai usia 60 tahun, a'dzarallahu ilaihi fil umur, maka sudah ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah memberikan uzur di dalam usianya. Artinya apa? Sudah melewati usia 60, masih saja misalnya bermaksiat, masih saja belum kembali ke jalan Allah, belum bertobat, masih melakukan amalan-amalan kejelekan. Nah, usia 60 tahun itu sudah, ya, artinya Allah sudah memberi uzur, ya, memberi satu bentuk ya, permaafan. Ya sudah diberi usia seperti itu, tapi kok tidak memanfaatkannya? Nah, maka apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup, ya, untuk menjadikan dirimu berpikir, ya, berpikir untuk, bagi yang mau berpikir tentunya, untuk apa usia bertambah ini. Nah, itu terkait dengan amalan. Sehingga kesimpulannya bahwasanya usia panjang, ya, adanya tambahan usia dari kita, bahkan mungkin bisa melebihi 70 tahun, itu adalah perkara yang seharusnya kita memikirkan, ya, untuk apa tambahan usia itu. Kalau tambahan usia itu hanya untuk memperberat tanggung jawab kita di yaumil qiyamah, wah itu sungguh sangat rugi sekali. Tetapi kalau usia, tambahan usia itu justru akan meringankan kita ketika yaumil hisab, ketika hari di mana perhitungan amal itu dilakukan, akan meringankannya, maka itulah sebaik-baik manusia yang telah memanfaatkan usia yang Allah berikan kepadanya. Jadi pertambahan usia itu hendaknya benar-benar bisa bermanfaat, ya. Dan tentunya antara orang tua, anak atau yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya, saling bahu-membahu untuk memberi kesempatan kepada siapapun yang usianya sudah lanjut, misalnya lanjut usia, maka itu tetap, ya, untuk kita jadikan sebagai prioritas, ya, untuk bisa beribadah, untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, ya, diprioritaskan. Ya, orang-orang tua biasanya mendapat prioritas. Nah, apalagi misalnya usia-usia tua, usia-usia lanjut, ya, dikhidmatkan atau digunakan usia itu untuk berkhidmat. Ya, untuk berkhidmat apa? Ya, misalnya, ya udah saya saja jadi tamir masjid, saya jadi marbotnya misalnya dan seterusnya. Ya. Jadi memanfaatkan usia yang ada untuk kemudian bermanfaat bagi umat. Ya, jangan disepelekan misalnya, wah, kok jadi marbot? Ya, tidak ada satu amalan kebaikan itu yang teranggap sepele, tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau sepelekan, jangan engkau remehkan, ya, perbuatan yang ma'ruf itu walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Bukankah kita ingat peristiwa seorang pelacur dari Bani Israel, ya, yang melakukan amalan yang mungkin menurut kita sepele amalannya. Apa itu? Hanya memberi beberapa tetes air untuk anjing yang nyaris mati karena kehausan. Ya. Ini pelacur nih, wanita pelacur nih. Wanita yang memiliki dosa kabair, dosa-dosa yang sangat besar. Ya. Kemudian dengan sebab ia mengambil air, kemudian memberikan ya, mengambil air dengan alas kakinya atau dengan sepatunya, kemudian memberikan kepada anjing, ya, kepada anjing yang sedang kehausan dan nyaris mati. Maka apa yang didapat oleh wanita pelacur ini? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan magfirah. Padahal dosa berzinah itu luar biasa. Dosa berzinah al-kabair itu di bawah dosa kesyirikan. Dosa berbuat syirik di bawahnya itu al-kabair. Di antaranya dosa berzina. Ya, tapi amalan dengan amalan kecil hanya menyediakan beberapa tetes air untuk dijilati oleh anjing sehingga anjing itu kemudian bisa bertahan hidup, ya, biiznillah. Nah, dengan sebab itu ia mendapatkan magfirah. Dengan sebab itu sang wanita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, amalan yang nampaknya kecil, sepele, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena amalan itu dikerjakan dengan penuh keikhlasan, amalan itu benar-benar dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, amalan itu menjadi amalan yang sangat besar dan memberikan pengaruh bagi yang melakukannya. Ya, bagi yang melakukannya. Ya, dengan dapat magfirah luar biasa. Ya, magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang penjahat dapat gerasi dari presiden saja senangnya bukan main. Ya. Dapat gerasi sehingga, ya, terkurangi hukumannya misalnya senangnya bukan main. Jangankan dapat gerasi, dapat remisi, ya. Koruptor itu dapat remisi senangnya bukan main. Itu, ya. Jadi nama suka miskin itu di kalangan koruptor tidak memberi pengaruh, ya. Karena koruptor itu senang bukan suka miskin, suka kaya dia. Gitu. Nah, jadi itu, ya, yang menjadikan seseorang kemudian ini dapat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, itu suatu keutamaan yang sangat besar sekali. Maka jangan meremehkan amalan-amalan yang itu adalah amalan ma'ruf, amalan yang baik, amalan yang soleh. Ya, tetapi kita harus yakin bahwasanya dengan amalan itu semoga kita mendapatkan keutamaan. Ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Fattaqun nar walau bisyikkin tamratin. Ya. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka. Walau bisyikkin tamratin, meskipun dengan beberapa serpih potongan kurma, kalau memang serpihan kurma itu bisa, ya, kamu sedekahkan, kemudian dengan sebab sedekah itu kamu bisa selamat dari siksa api neraka, lakukan amalan sepele itu. Ya. Serpihan kurma adalah kurma yang sudah tidak berguna. Sudah tidak berguna lagi. Kata orang Malaysia, tak berguna. Ya, sudah tidak bermanfaat lagi. Malah disapu, dibuang. Tapi kata Nabi SAW, fattaqun nar. Ya, kalau memang amalan itu bisa untuk mencegah dari siksa api neraka, maka lakukan. Ya, bersedekah dengan serpihan-serpihan kurma itu. Ya, maka kalau di haram, ya, jangan kaget kalau ada orang cuma ngasih satu biji kurma. Kalau orang di Indonesia mungkin ngasih kok kayak pelit amat gitu. Ya, kayak pelit amat ngasih satu biji kurma. Pelit amat ini kok ngasih satu biji kurma. Padahal dia sedang mengamalkan hadis. Ya, sedang mengamalkan hadis bahwasannya dengan potongan-potongan kurma itu dia bersedekah, harapannya potongan-potongan kurma itu bisa menyelamatkannya dari siksa api neraka. Nah, itu menunjukkan bahwasanya amalan kecil, ya, menurut anggapan manusia itu amalan kecil, amalan yang remeh-temeh, tapi bisa menjadi sesuatu yang menyelamatkan diri orang yang beramal tersebut. Nah, sehingga kita memasuki usia tua, memasuki, ya, dalam keadaan mungkin tubuh sudah rentan, ya, dengan sakit, dengan yang lainnya, tapi kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. Itu adalah saat-saat yang berbahagia bagi kita. Saat-saat di mana produktivitas untuk melakukan amalan soleh sedemikian tinggi. Ya, sedemikian tinggi. Ya. Tapi mungkin sampai di sini ada sisa 20 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan. Afwan Ustaz, bagaimana cara bersabar menghadapi ketika salah satu keluarga kita yang punya penyakit was-was? Karena kadang rasa kesal, karena mengerjakan apapun sangat lama sekali. Jadi rasanya waktu itu tidak maksimal. Ya. Ya. Jadi bagaimana harus bersabar? Cara bersabarnya adalah melakukan terapi. Ya, coba diantarkan kepada orang yang mungkin punya ilmu untuk bisa memberikan terapi sehingga rasa was-wasnya itu bisa hilang. Seseorang wudu was-was, jangan-jangan tangannya belum diusap nih, jangan-jangan tangannya belum dibasuh air. Nah, ya, dibantu, ya, dibantu apa? Ketika ia berwudu ditunggui, sudah berkumur, sudah membasuh muka, sudah membasuh tangan, sudah mengusap kepala, sudah mencuci kaki, nah misalnya, kemudian dia selesai wudunya, mau balik lagi, stop, jangan, loh kenapa? Kamu mau wudu lagi? Iya, tadi rasanya tangan saya belum udah jangan. Saya lihat kamu tadi sudah mencuci tangan. Saya lihat. Nah, itu artinya untuk menterapi, ya. Artinya dibantu dengan kesaksian. Gitu. Ya, seperti misalnya orang terasa kok buang gas terus gitu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada bunyi, kalau tidak ada bau, lanjut. Berarti itu was-was. Kalau tidak ada bunyi, ya, tidak ada bunyi, tidak ada apa bau, maka lanjut. Berarti itu was-was. Ya. Apalagi sedang dalam keadaan sholat, jangan dibatalkan sholatnya, lanjut terus. Karena itu adalah was-was. Itu, ya. Bunyinya apa? Was-was, bablas angine. Ah, itu bunyinya. Itu. Nah, itu diantara upaya untuk bisa menyadarkan kesadaran, karena orang was-was itu kan pikirannya diliputi dengan ya was-was syaitan, ya, maka harus ditegaskan bahwasanya Anda tadi sudah melakukan ini dengan benar, ya. Sehingga was-wasnya itu lama kelamaan dengan kita sering mengingatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan. Yaitu cara bersabarnya seperti itu, cara bersabarnya dengan memberikan bantuan, ya, memberikan bantuan untuk, ya, apa yang dikerjakannya telah baik, telah memenuhi kriteria. Misalnya seseorang nyapu, dia was-was terus, oh ini kok kayaknya kotor ini, oh ini, nah bantu, ini sudah bersih, nah jadi ada penekanan-penekanan seperti itu, sehingga mudah-mudahan dengan itu kesadarannya itu bisa pulih. Ya, was-wasnya bisa hilang, dia mulai sadar bahwasannya sudah ada yang menyaksikan kalau nyapunya itu sudah bersih, ya sudah bersih. Bagaimana kalau orang tua kita dulunya tidak belajar agama, qadarullah. Untuk sholat pun khawatir tidak bisa sholat dengan benar. Bagaimana cara anaknya, maksudnya apa ya? Ortu sudah sepuh, mungkin sekitar 90 tahun lebih. Ya dites saja misalnya sholatnya, bacaan al-fatihahnya seperti apa. Ya. Artinya poin-poin yang itu adalah merupakan satu bentuk rukun misalnya, yang tidak boleh tidak harus dikerjakan, ya sudah misalnya, hanya dia mampunya hanya membaca Al-Fatihah, ya sudah, karena usianya sudah lanjut misalnya, ya mampunya itu tidak mengapa, ya. Jadi kita jangan kemudian mengukur dengan frame of reference kita yang muda. Ya, semampunya saja orang tua sholat seperti apa. Ya, misalnya kurang apa orang tua ini kok sholat kok ruku terus? Ya memang karena sudah bungkuk, gitu kan? Gak bisa untuk tegak berdiri misalnya. Jadi jangan ukurannya jangan kita yang muda gitu, tapi ukurannya kemampuan dia. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, semampu kalian. Artinya orang tua ya semampu orang tua. Ya. Itu jadi ukurannya adalah orang yang melaksanakan itu, mampunya seberapa. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Ya, Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kalau sudah usia 90 tahun misalnya, dia sholat hanya bisa membaca Al-Fatihah saja misalnya, ya sudah. Kemudian mau kita ajari, tapi dia juga sulit, sudah diajari, sulit, sudah diajari, sulit, ya sudah, mampunya itu seperti itu. Ya. Bahkan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang tafsir Al-Fatihah, beliau menyebutkan kalau memang seseorang itu sholatnya hanya bisa ikut berjamaah terus hanya bisa takbir saja atau bisa membaca hamdalah saja di dalam sholatnya, ya sudah itu cukup. Ya, ketika dia belajar lagi juga tidak bisa, maka ya cukup dengan apa yang ia mampu. Ya, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bagaimana wudu bersuci untuk orang sakit di infus susah bangkit untuk ke kamar mandi? Ya sudah, dibasuh saja bagian infusnya itu. Ya. Misalnya dibasuh saja bagian infusnya. Kalau infusnya itu menutup anggota wudu, ya. Gitu. Kalau mau menggunakan air misalnya, kalau ada air. Kalau dokter memerintahkannya, tayamum, karena nanti air akan membahayakan, misalnya. Ya, bertayamum, gitu. Bertayamum dengan debu, dengan pasir. Jangan tanya dengan pasir, nanti berkumur-kumur, tidak. Kemudian yang keempat, pertanyaan keempat. Allah ibarik fikum, Ustaz. Wa fikum barakallah. Perbedaan generasi sekarang menjadikan orang tua tidak mudah menurunkan metode pendidikan yang terkesan konservatif atau kolot. Anak-anak generasi alpha seringkali menganggap ortunya enggak nyambung. Oh, ini sudah generasi alpha ya, bukan Gen Z lagi sekarang. Sudah alpha. Kapan betanya? Kapan generasi beta? Generasi beta di Ambon sudah sejak dulu ada. Di Ambon generasi beta itu sudah sejak dulu. Karena beta, orang Ambon sering kali beta. Gitu. Orang tuanya tidak nyambung, di antara penyebabnya adalah gaptek, gagap teknologi dan yang semisalnya. Anak-anak mudah sekali menerima akses teknologi dari luar atau keluarga lain. Sisi negatif perkembangan teknologi juga menyebabkan mager, malas gerak pada generasi muda sekarang, yang akibatnya kurang produktif. Ya. Ini kurang produktifnya perlu ada catatan, karena bisa jadi mager itu dia berproduktif, gitu, ya kan? Ya dengan keterampilan IT-nya dia membuat aplikasi, misalnya, ya kan? Kemudian ia menjual aplikasinya sekian puluh juta, misalnya, itu kan mager dia. Kan malas gerak, dia cuma duduk aja. Ya. Saya punya tetangga itu kerjanya gitu. Kelihatannya mager, malas keluar rumah, malas gerak, tapi ternyata itu buat aplikasi untuk dijual. Atau gambar-gambar, ya. Kan suka ada. Jadi ya, kurang produktif ini perlu ada catatan. Apakah orang tua bisa memberi kebutuhan teknologi untuk anak? Apakah pondok diizinkan mengembangkan kegiatan yang memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler seperti teknologi komputer sebagai suplemen tambahan yang dikelola dengan serius sebagai bagian dari kurikulum pendidikan? Saya ingin cerita ini ya, saya ingin cerita yang saya saksikan. Saya menyaksikan ada anak, karena saya tahu persis riwayat pendidikan anak ini. Ada anak sejak kecil mondok, sejak usia 6 tahun mungkin, bahkan ya udah sejak kecil lah, sampai dewasa, keluar dari pondok, sampai akhirnya belajar ke Yaman, pulang dari Yaman, tidak hanya bahasa Arab yang bisa, tapi kok bisa bahasa Inggris? Bisa bahasa Inggris. Dari mana belajarnya? Dan itu terbukti bahasa Inggrisnya bagus sekali. Artinya lahjanya apa sih? Logatnya gitu ya. Bahasa Inggrisnya kayak British gitu. Gitu. Jadi kok belajar di mana ini anak? Seingat saya tidak pernah dia belajar bahasa Inggris misalnya, atau ada temannya mengabarkan misalnya, tidak. Ternyata apa? Anak ini belajar bahasa Inggris lewat aplikasi. Dia bisa conversation, tanya jawab, itu dengan aplikasi. Dan itu dipraktekkan. Di luar negeri dia bicara dengan orang-orang ini. Ya. Cita-citanya ingin belajar bahasa Urdu, bahasa Perancis, bahasa apa, dengan aplikasi. Ini anak kita loh ya, anak pondok loh. Pondokan ini loh, yang kemarin dikatakannya pondok itu tidak menjanjikan. Mondok itu tidak menjanjikan, masa depannya suram, tidak surem. Ya, gitu. Gitu. Nah, jadi ya subhanallah, ternyata luar biasa. Ternyata anak kita di pondok, saya lihat tidak ada kurikulum untuk pelajaran komputernya, tidak ada. Ya, tidak ada pelajaran IT-nya, itu tidak ada. Yang lebih mengejutkan lagi, ya, dia mengurus SKCK dari luar negeri. Ya, bayangkan, SKCK-nya keluar dari Mabes Polri dalam keadaan posisi di luar negeri. Hebat kan? Itu anak sekali. Ini yang kita sama sekali. Dia belajar di mana? Padahal sehari-harinya mondok. Ini anak sekarang nih ya. Ini generasi beta kalau ini. Itu. Jadi akhirnya untuk nanti fisiknya, surat SKCK fisiknya itu, dia minta temannya yang di sekitar Jabodetabek untuk ngambilkan ke Mabes Polri dengan diberi surat kuasa. Surat kuasanya pun pakai online. Bahkan dia sudah menjelaskan, saya punya materai untuk online. Materainya kan ada khusus sendiri ya, itu. Subhanallah. Ini anak pondok yang katanya ketinggalan zaman. Kok malah orang tuanya yang ketinggalan zaman? Gitu. Maksud saya, ini sebagai contoh. Memang tidak semua anak pondok bisa seperti itu, tapi ini sebagai contoh. Ya, ini sebagai contoh ketika kita melihat kemampuan anak-anak kita, ya, dan ada fasilitasnya, ternyata anak kita lebih cerdas. Ya, lebih cerdas. Bisa dibayangkan kalau anak SMA, kursus bahasa Inggris, terus bisa bahasa Inggris, maklum kan? Maklum tidak? Maklum. Tapi ini anak kita tidak pernah kursus bahasa Inggris, dia tidak pernah masuk sekolah umum yang di situ ada bahasa Inggris, ya kan? Tapi kok bisa conversation dengan orang luar negeri? Bukan orang Indonesia, bukan orang Bandung, ya, bukan orang Sunda, bukan. Dia bisa conversation dengan orang luar negeri. Kan ajib ini. Nah, dari sini saya optimis nih anak pondok nih, kalau diberi fasilitas dan diberi tahu bagaimana cara belajarnya, anak yakin ini bisa sesuatu yang luar biasa. Nah, hiwar, belajar tanya jawab bahasa Arab juga lewat aplikasi bisa. Nah, ini kan sebetulnya ini kalau anak ini, kamu ngajari ya anak-anak santri pondok, kan bisa ini dengan kemampuan dia, pengalaman dia seperti itu, kan bisa anak-anak pondok. Gitu. Ya subhanallah, itu yang kita kadang-kadang tidak masuk, tidak terduga. Ya. Jadi kita sebagai orang tua optimislah, anak-anak kita itu pinter, pinter sekali. Makanya jangan sekali-kali ngajak anak kita ya ke ruang ATM. Ya, karena anak kita terlatih menghafal. Betul tidak? Anak kita itu latihan fokus. Betul kan? Anak kita itu dilatih fokus setiap hari ngafalkan Quran, setiap hari ngafalkan hadis. Diajak ke ATM, lihat gerakan tangan kita aja. Oh ya. Pinnya ini. Dan itu sudah terbukti. Umi, pinnya segini ya? Hah, tahu. Padahal baru diajak nih. Jangan underestimate ya dengan anak-anak kita yang hanya setiap hari menghafal Al-Quran, hanya setiap hari belajar di pondok. Tolong jangan underestimate. Tolong jangan kita meremehkan mereka. Begitu. Jangan meremehkan mereka. Begitu. Jadi kalau nanti di misalnya di mana di pondok ada ekstrakurikuler, bahkan mungkin dijadikan pelajaran wajib, enggak masalah komputer, tapi harus diarahkan ini, harus diarahkan. Ya. Jangan sampai, dan usianya juga harus ditentukan. Jangan sampai masih anak-anak misalnya, usia-usia yang sudah dia kepribadiannya sudah dewasa, bisa mengendalikan diri, sudah bisa mengatur dan lain sebagainya, nah baru diberi pelajaran-pelajaran yang sekiranya bisa bermanfaat untuk IT ya, teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-afu Ustaz. Ana ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi anak didik yang dia enggan belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan orang tuanya, yang mana orang tuanya masih awam, sedangkan si anak sudah duduk di kelas 6 TI. Apa TI? Atas jawabannya ucapkan jazakumullahu khairan. Ya. Wa antum jazakumullahu khairan. Jadi kalau mengerjakan di rumah tugas-tugas pekerjaan di rumah, tugas-tugas sekolah dikerjakan di rumah dia tidak mau, ya coba kalau tugas-tugas itu dikerjakan di sekolah bersama teman-temannya. Maka untuk mengatasi yang demikian, seorang mudaris, seorang ustadz, seorang musrif dibuatkan study group atau grup kelompok belajar untuk anak-anak. Ya, kelompok belajar. Jadi ada satu waktu ya, misalnya dalam sehari ada setengah jam apa 45 menit untuk kelompok belajar mengerjakan tugas-tugas dulu. Ya, tugas-tugasnya dikerjakan bersama dengan teman-temannya. Sehingga ketika di rumah dia sudah tidak lagi membawa PR. Ya. Yang penting kan anak mengerjakan, melatih anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah mungkin itu salah satu solusinya seperti itu. Ya. Nah kalau misalnya orang tuanya masih awam, orang tuanya masih misalnya belum bisa mengikuti pelajaran anak, ya orang tuanya aktif untuk bisa minta bantuan kepada guru kelasnya, ya agar bisa membimbing anaknya lebih intensif. Pertanyaan berikutnya, terkait kata berbuat baik kepada orang tua ini kadang berbenturan. Kata berbuat baik menurut masyarakat, budaya, suatu daerah kadang tidak bisa disebut baik menurut syariat. Sebagai contoh misal kebiasaan yasinan. 3, 7, 40 hari orang meninggal. Menurut masyarakat ini kebaikan. Di saat kita tidak melakukan ini maka kita akan dicap anak durhaka. Dan bisa dikiaskan pada perkara lain. Misal ada orang tua kita yang suka nonton TV. kumpul keluarga dengan tanpa batasan mahram dan lain-lain. Bagaimana kita menyikapi keadaan seperti ini? Ya, yang dimaksud dengan berbuat baik birrul walidain tentunya sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, yang dimaksud dengan kata birrul walidain tentunya sesuai dengan syariat. Ya. Misalnya di dalam ayat misalnya disebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, ya. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan kamu mengikuti keduanya, ya. Artinya orang tuanya dalam keadaan musyrik, dia belum bertauhid, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa sahibahuma fid dunya ma'rufan, ya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan ma'ruf, dengan yang baik. Artinya orang tua melakukan satu perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan yang keluar dari, ya, dari ketentuan syariat, ya. Maka apa yang diperintahkan? Ya, pergaulilah mereka dengan cara yang baik, ya. Pergauli mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Artinya orang tua yang dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memerintahkan, memaksa bahkan, ya, untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, memaksa untuk sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang hal itu, maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergaulinya, mempergauli keduanya, berbuat baik, memperlakukan keduanya, ya, di dunia dengan ma'rufat, dengan baik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan amalan-amalan lain yang di situ, ya, misalnya amalan yasinan, amalan dan lain sebagainya. Kan orang tua belum punya ilmu. Orang tua belum punya ilmu. Itulah tugas kita untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran-ajaran agama kita, ya. Ya, itu untuk menyampaikan, ya, menyampaikannya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jangan sampai kemudian, ya, menjadi bibit konflik. Jangan sampai kemudian timbul permusuhan antara anak dengan orang tua. Jangan seperti itu, ya, jangan seperti itu. Nah, jadi, ya, pergaulilah, ya, berbuat baik, kemudian juga, ya, perlakukan dengan baik, insya Allah dengan akhlak yang baik, orang tua itu sebenarnya bisa luluh dengan dakwah-dakwah yang kita lakukan, ya, dengan dakwah-dakwah yang bisa kita lakukan. Bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita sudah masuk waktu untuk sholat duhur. Ya. Taib, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.